Setong Korintus bab 10. Tandaretan sampean kodungemo dipun apa sik kadadian kabengetoane sampean sareng kaulus deja ebek tongiring Musa. Sedaya pada iaupi ondem ben salamet antas tasik geleges. Kaangkui teti penganut Musa ring orang kepenika ebaptis edalem ondem ben edalem tasik genikah. Sedaya pada ada erderan rohani sepada sareng nginom-nom inoman rohani sepada. Sedaya pada nginom dari gunung beto rohani se asar ngiring orang genika. Gunung beto genika engki panika almasi tibi. Mas kesapanika, kebenyaan yang tanana reng orang kepenika, tak eka senengi sareng Allah. Ben genika sahabepe, mayit dereng orang genika, aja lemparan era-ara. Genika sedaya, teti contoh kasampian sareng kaule sedaya. Kangkui maemot sopaja sampian sarang kaule sedaja tak tero ka papa-papa sejahat akati bengatua kepanika. Jugen sopaja sampian sarang kaule sedaja jek kantos nyebe ka berhala akati seelakoni sebagian iantarana bengatuana sampian genika. Edelem Alkitab esebutaki bangsa jeria mulai ngakan ben nginom ben atari nyebe berhala. Sampian sarang kaule sedaja tak kenging alakoh maksiat akati seelakoni sabagian dari reng oreng genika. Sebab telolekor ebu oreng e antarana reng oreng kepanika mateh e delem saareh polana alakoh kanta genika. Sampian sarang kaule sedeje tak kenging bak nyoba pangeran akati sabagian e antarana reng oreng kepanika lambe. Kantos reng oreng genika pada mateh ekeke olar semanti o pasah. Sampian sarang kaule sedeje cuken tak kenging asedian. Akati seelakoni sebagian dari reng oreng kepanika lambe. Kantos pada epate sarang malaikat maut. Genika sedeje katetian kareng oreng genika kangku itu ti contoh kareng oreng lain. Ben genika sedeje etoles cuken kangku itu ti parengeden kasampian sarang kaule sedeje. Sabab sampian sarang kaula sedeje samangken panikah odi e akhirah jaman. Oreng seabang rasa mancing koko, tengateh, jauh sampe labu. Saniap coba se ealami sampian genikah, coba se kapra ealami manusah. Namung Allah estoh kajencina. Saleranah tak kera nyoba sampian ngelebihi kakuadena. Ebekto sampian e coba, salerana tantoh maringi sampian jelen sopaja sampian kuat bentak kantos kala. Dati tantaretan si kekasih, tore kabaji ila lakon nyempe berhala penikah. Kaule acaca kesampian penikah, akati si acaca karengoreng si bijaksana. Tempeng tibi, ponapa si atoraki kaule penikah. Ebekto sampian sarang kaule sedaya nginom anggur sambi asokor ka Allah. Kenika kutak notua kicak sampian sarang kaulis teja, teti setong sarang almasi e dalam setena. Ben ebakto sampian sarang kaulis teja, kimaki roti seeda ara arang sarang. Kenika kutak notua kicak sampian sarang kaulis teja, teti setong e dalam betenipon almasi. Sarena roti na perak setong, ben sampian sarang kaulis teja neda dari roti se setong kenika cukan. Teti sampian sarang kaulis teja sebenyak penikah, cuma setong beten. Kode olati reng-oreng Yahudi. Reng-oreng sini detedaan si atoraki iata setor ator kurban genika. Oreng sedeti setong sarang kenangan genika. Ponapa maksud kau le ngocak kanta genika? Brahala otaba tedaan si ebeki kebrahala genika. Tade artena sekali. Ponapa si atoraki e kenangan kurban ka angkui brahala. Tak iatoraki ka Allah. Tapi ka roh-roh si jahat. Ben kaula tak terus sampian dadi setong sarang ero jahat. Sampian sedaya tak kenging nginom dari pialana anggura Gusti Isa. Ben cukan dari pialana anggura roh-roh jahat. Ota bena ponapa sampian sarang kaula sedaya terus supaya pangeran ere. Ponapa sampian sarang kaula sedaya aku aden dari Gusti Isa. Cae pon oreng. Sengkok ben be nakapi oleh arah pak bayi. Leres. Namung tak sadaya nah. Saya katerwe sampian sarang kaulis deje panika aguna. Sengko ben bek nakapi oleh arah pak abai. Nanging tak sadaje nah saya katerwe sampian sarang kaulis panika. Nambai kebekusen edelem odik na sampian sarang kaulis deje. Jekantos beda orang saya perang perak kangkui kaparluan na tibi. Saniap orang kutu aperang kangkui kaparluan na orang lain. Sampian kenging ada panapas saos saya jual orang e pasar daging. Tak usah talek teki dimin, sanare panggelian na arasa bere. Sabab e dalam Alkitab e sebutaki, bumi panikah ben saya senah keagungan na pangeran. Mon sampian ionceng ada sarang orang saya benih Kristen, ben sampian narema oncengan kenikah. Deer pun apa saus seiang ka aki kesampian. Tak usah nelek teki dimin dari ka ima asal terdean kenikah. Mi oleh penggelian na sampian tak berak. Nanging mon bade singocak kesampian. Terdean benika ampon ebagi keberahala. Cek deer. E dalam perkara penikah, seebedi partembangan ingkit panikah. Kapar loana orang kenikah sarang suara na Athena tibi. Maksud kau lebeni suara Athena sampian, tapi suara Athena orang kenikah. Oleh teti beda seatanya, apa napa kebebasan kau lemi kodu ebot disibik suara Athena orang lain? Mon kau le nedah tedaan kalaban asokor ka ala, apa napa orang mi kodu nyale kau le polana tedaan kenikah, mangkana kau le asokor ka ala polana tedaan kenikah? Pandak nah, ponapa abai si elakoni sampian, ada otak benginom, lakoni kenikah ka angkui amulja aki ala. Odiknya sampian kudu iator supaya tak deti sahabat batu sana orang lain. Ponapa orang kenika Yahudi, otabe beni Yahudi, otabe na jemaat Allah. Odik pakanta kaula penikah. Kaula aeh tiar masenengah Athena sedajana orang, e dalam sedajana perkara. Tak kalah ben maksud ka angkui kaparluana abek tibi. Tujuan kaula cuma supaya sedajana orang pada epa selamat.